Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada sesi yang kedua kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dengan nuansa yang beda pula, yaitu pembahasan masalah tafsir Al-Qur'an. Yang kita kaji adalah tafsir Juz Amma, Juz ke-30. Dan yang kita jadikan pegangan adalah tafsirnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qala ahlul ilmi wa fi ahdi Isa sallallahu alaihi wasallam intashara at-tibbu intisharan aziman. Berkata ahli ilm, pada masa Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, ilmu medis tersebar dan sedang apa? Booming istilahnya ya. Pada masa Nabi Isa itu ilmu medis sedang berkembang-kembangnya. Barakallahu fiik, sedang booming. Jadi manusia saat itu barakallahu fiikum lagi demam medis. Barakallahu fiikum. Faja'a Isa bi amrin ya'jazu al-atibba. Maka Nabi Isa datang dengan membawa mukjizat yang membuat para ahli medis itu tidak mampu untuk menandinginya. Barakallahu fiik. Wa huwa annahu kana la yamsahu za'ahiyatin illa bari'a. Karena Nabi Isa tidaklah beliau mengusap seorang yang terkena penyakit melainkan dia akan sembuh. Idza ji'a ilaihi bi syakhsin fihi ahiyah ai ahiyatun takunu masahahu bi yadihi summa bari'a bi idznillah. Sehingga apabila didatangkan seorang pasien kepada Nabi Isa yang menderita penyakit, maka dengan seketika ketika beliau mengusap dengan tangannya penyakit tersebut, sembuh dengan izin Allah. Bari'a al-aqmahu wal-abros. Ya. Pada saat itu ketika beliau mengusap, maka penyakit abros, sejenis kusta, barakallahu fikum, itu sembuh. Ma'annal baras la dawa'a lahu, lakin huwa yubri'u al-abras bi'idnillahi azza wa jalla. Padahal pada masa itu penyakit kusta termasuk penyakit yang diputuskan oleh pihak medis, penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ya. Semua ahli medis angkat tangan. Tidak ada penyembuhnya. Tapi Nabi Isa alaihissalam beliau datang dengan membawa metode penyembuhan yang sangat luar biasa. Hanya dengan usap mengusap langsung sembuh. Barakallahu fiikum. Ya. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lakin huwa yubriul abras bi'innillahi azza wa jalla wa yubri'ul akmaha alladhi khuliqa bila uyunin. Dan juga beliau mampu menyembuhkan orang yang terkena penyakit akmah. Maksudnya adalah orang yang tercipta atau terlahir dalam keadaan tidak memiliki mata. Artinya kebutaan yang memang terjadi sejaklah lahir. Kan yang namanya kebutaan itu macam-macam, Mbak ya, tipenya ya. Dan itu ada istilahnya sendiri di kalangan mereka. Iya, istilah kelainan atau penyakit pada mata. Kalau akmah ini untuk orang yang memang sejak kecil dia tidak memiliki mata. Wa asyaddu min hadza. Dan ternyata Nabi Isa mampu mengobati yang jauh lebih parah daripada itu penyakitnya. Ya, bukan hanya bisa membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat, tapi ada yang lebih hebat daripada itu, yang lebih dahsyat daripada itu. Wa a'zam annahu yuhyil mauta bi'idznillah. Yang lebih dahsyat lagi, beliau mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Itu sudah levelnya tingkat tinggi. Ya. Sampai saat ini medis enggak bisa. Kalau kusta sudah ada, Pak ya? Metode pengobatannya tuh belum, Pak? Hah? Kusta sudah ada ya. Kalau muta juga mungkin sudah ada. Jadi juga, Pak ya. Iya. Tapi kalau orang yang mati dihidupkan, lah itu yang menyerah semua. Barakallahu fik. Yu'ta ilaihi bil mayyit fayatakallamu ma'ahu. Didatangkan kepada beliau sebuah mayat dan beliau bisa berbicara dengan mayat tadi. Tsumma ta'udu ilaihi al-hayah. Kemudian kehidupan tadi dikembalikan kepada sang mayit. Jadi didatangkan mayit, diajak bicara Nabi Isa, kemudian mayit tadi hidup kembali. Barakallahu fikum. Ini bukan ilmu kanuragan ya. Bukan ilmu rawa rontek atau semisal dengannya, barakallahu fikum. Bukan juga ilmu dukun. Iya. Yang bisa membangkitkan makhluk orang yang sudah mati. Tapi murni mukjizat. Bedanya apa? Mukjizat sama sihir? Kalau sihir itu adalah upaya dari pelakunya. Jadi dia bisa melakukannya kapan saja sesuai dengan keinginannya. Kalau mukjizat enggak bisa. Dia tidak bisa melakukannya sesuka hati. Iya. Dia harus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, minta izin kepada Allah. Iya, kalau Allah menerima maka terjadi mukjizat tadi. Kalau tidak, ya tidak. Itu bedanya. Kalau mukjizat itu tidak bisa diupayakan oleh manusia. Tapi kalau sihir itu bisa. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa asyaddu min dzalika wa ablagh. Ternyata ada yang lebih hebat lagi. Ada yang lebih dahsyat lagi. Annahu yukhrijul mauta bi'idnillahi min kuburihim. Beliau bisa membangkitkan orang yang ada di dalam kubur keluar. Kalau tadi kan orang yang barusan mati didatangkan diajak bicara hidup. Ini orang-orang yang dalam kubur bangkit. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan itu semua dengan izin dari Allah. Yaqifu 'alal qabri wa yunadi sahibal qabr fayakhruju minal qabri hayyan. Caranya beliau berdiri kuburan siapa yang mau dibangkitkan orangnya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian dia panggil sahibul qabr. Hei fulan, bangkit. Kemudian keluarlah ya penghuni kubur tadi dalam keadaan hidup. Wa hadza syai'un la yumkinu li ayyibbin ayyablughu. Ini adalah sebuah kemampuan yang tidak akan bisa dilakukan oleh ya medis untuk bisa menggapainya. Gitu ya. Sehebat-hebatnya barakallahu fikum teknologi dalam medis, barakallahu fikum ya, ilmu dalam medis tidak bisa mencapai derajat yang satu ini. Karena memang ini adalah haknya ilahi. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki dari kalangan nabi dan rasulnya barakallahu fikum. Baik. Walihada kanat ayatu Isa fi dzalika alwaqti munasibatan tamaman lima kana alaihin nas. Atas dasar inilah ayat tanda kebesaran Allah pada Nabi Isa pada saat itu sangat sesuai ya, dengan sempurna dengan keadaan masyarakat yang ada. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, di situ Allah kembali lagi ingin menyadarkan manusia-manusia yang mungkin sedang dilanda kegilaan terhadap yang namanya medis ya. Bahkan mungkin sampai ada di kalangan mereka yang mendewakan yang namanya medis, seolah-olah medis itu adalah segala-galanya. Bahkan mungkin ada di kalangan ahli medis yang tidak mempercayai adanya sang pencipta ya, saking dia merasa ilmu medisnya itu sudah grandmaster. Barakallahu fikum. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala buktikan bahwasanya manusia itu punya keterbatasan. Iya. Bahwasanya kuasa sang pencipta itu ada di alam semesta. Barakallahu fikum. Yaitu Allah menampakkan nabinya atau rasulnya yang diutus kepada kaum tersebut sesuatu yang mereka belum bisa menanganinya. Tapi Nabi Isa bisa menyelesaikan masalah-masalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk semakin menambah yakin mereka-mereka yang memang punya benih-benih keimanan kepada Allah akan kebenaran apa yang diseru oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa ketika melakukan ini, beliau tidak menisbahkannya kepada diri beliau. Ini loh kehebatan saya bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, saya bisa menyembuhkan orang yang buta. Saya bisa menyembuhkan orang yang terkena kusta. Tidak. Tapi beliau menisbahkan tindakan itu semua dengan kekuatan Allah SWT. Sesuatu yang membuktikan kalau saya ini benar-benar utusan dari langit. Yaitu beliau mampu barakallahu fikum menyelesaikan ya perkara-perkara yang dianggap mustahil pada saat itu. Kalau bukan dengan kekuatan sang pencipta, tidak akan mungkin bisa melakukannya. Itu untuk Nabi Isa. Ya. Untuk Nabi Musa, apa yang sedang booming? Sihir. Pada masa Nabi Isa yang sedang booming adalah sihir, sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa sesuatu yang mengalahkan sihir-sihir yang ada. Pada Nabi Isa yang booming adalah medis, maka Allah mendatangkan mukjizat kepada Nabi Isa, sesuatu yang bisa mengalahkan medis, jauh di atas medis levelnya. Wa qala ahlul ilmi amma Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqad utiya ilal arabi atau faqad ata ilal arab wa hum yatafakharuna fil fasah. Adapun Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau datang diutus kepada bangsa Arab, yang mana bangsa Arab tadi membanggakan dirinya dengan kefasihan dalam berbahasa. Ya, mereka sangat bangga kalau sastranya itu tinggi. Wa yarawna annal fasaha a'zamu manqabatin lil insan. Dan mereka memandang bahwasanya kefasihan, iya, seseorang dalam berbicara adalah sebuah keutamaan bagi seorang insan. Jadi orang yang sastranya tinggi di kalangan bangsa Arab, dia akan mendapatkan posisi yang tinggi pula. Orang yang sastranya barakallahu fikum rendah, dia akan mendapatkan posisi yang sesuai. Jadi tinggi tidaknya posisi dia di kalangan masyarakat tergantung ya sastranya, kefasihan dia dalam berbicara pada saat itu. Faja'a Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bihadzal Qur'anil 'adzim alladzi ajaza umara'ul fasaha wa 'ajizu an ayyatu bimithli. Maka Allah, maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun datang dengan membawa mukjizat berupa Al-Qur'an yang agung. Ya, di mana pakar-pakar sastra yang tersohor, yang terkenal saat itu tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan. Ya. Jadi sastra Al-Qur'an itu sangat tinggi luar biasa. Ya. Jadi bukan hanya dari sisi keindahan lafaz, tapi dari sisi barakallahu fikum penataan kalimat. Ya. Barakallahu fikum penempatan kata-kata. Level elit. Ya. Barakallahu fikum. Dari situ para sastrawan yang ada, yang memang paham yang namanya nilai sebuah sastra, mereka tahu ini bukan ucapan manusia. Karena manusia enggak bisa merangkai kata-kata sedetail, serapi, seindah, Mas, lengkap semuanya, perfect, sempurna. Iya. Dari sisi pengaruhnya kepada jiwa seseorang itu luar biasa. Barakallahu fikum. Mereka semua mengaku kalah, tidak mampu menandingi level sastranya Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ay ya'tu bimitsli hadzal Qur'an la ya'tuna bimitslihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah, Al-Isra ayat 88. Seandainya, katakanlah wahai nabiku, seandainya semua manusia dan jin berkumpul, ya, barakallahu fikum, diadakan sayembara, misal, untuk mendatangkan sesuatu kata-kata, ucapan yang bisa menandingi sastra Al-Qur'an, mereka tidak akan bisa mampu mendatangkan tandingannya. Walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain bersatu padu untuk merancang sebuah sastra yang menandinginya. Barakallahu. Iya. Tidak akan mampu. Padahal saat itu adalah puncak-puncaknya sastra bahasa Arab pada masa itu. Iya. Tidak setelahnya, tidak juga sebelumnya. Itulah puncak-puncaknya sastra Arab. Iya. Di saat semua pakar-pakarnya, elit-elit sastranya ada, semuanya menyerah. Barakallahu fiik. Iya. Iya. Jadi penilaiannya itu bukan dari sisi susunan kata saja, tapi dari segala sisi. Iya. Quran itu sastranya perfect, sempurna. Barakallahu fiik. Yakni law kana ba'dhum yu'awinu ba'dha fa innahum lan ya'tu bimithlihi. Maksudnya seandainya sebagian pakar-pakar sastra tadi iya saling bahu membahu dengan yang lain, tetap tidak akan bisa mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu kalam ilahi. Kalamnya Sang Pencipta. Iya, sedangkan akal kita sebagai manusia ya terbatas sekali. Barakallahu fikum. Kita tidak sampai berpikir sejauh itu. Merancang sebuah kata-kata yang indah punya apa? Pengaruh. Iya. Itu juga menentukan kesempurnaan sebuah kalimat. Iya. Jadi kalimat itu sebuah ucapan akan memiliki kesempurnaan barakallahu fikum. Yang pertama dari sisi sidq kejujurannya. Yang kedua dari sisi keadilannya. Iya. Yang ketiga dari sisi kemampuan dia untuk mempengaruhi hati seseorang. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, kata Allah. Dan telah sempurna ucapan Rabbmu dengan kejujuran. Apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya jujur. Tidak ada yang dibuat-buat. Semuanya nyata, tidak ada yang direkayasa. Kalau syair banyak bohongnya. Ya kan? Seperti apa contohnya? Kalau bulan bisa ngomong. Nah, sudah bohong ya, Pak ya? Masa bulan bisa ngomong? Ya, yang dia cari cuma apa? Keindahan kata-katanya saja. Bukan itu. Al-Qur'an selain kata-katanya yang indah, dia juga bisa jujur. Pas. Wa adlan, ucapannya tidak mengandung kezaliman, tapi benar-benar adil. Barakallahu. Dan pengaruh luar biasa pengaruh Al-Qur'an. Sampai-sampai orang-orang musyrikin apa ya, kawan? Melarang wanita mereka untuk dengar-dengar Al-Qur'an. Iya, Abu Bakar itu kan punya rumah di pekarangannya itu dikasih kayak mungkin gazebo gitu ya, tempat duduk. Di situ beliau biasa membaca Al-Qur'an. Itu perempuan-perempuan sama anak-anak senang dengerin baca. Enak tenang gitu ya. Itu bikin hati sejuk, tenteram. Akhirnya orang-orang musyrikin lihat, dulu kok rame sih itu. Langsung dimarahin ya. Mulai sekarang jangan lagi deket-deket ke situ. Bahaya itu. Bisa merubah keimanan kalian. Karena Al-Quran itu luar biasa. Iya. Karena memang sekali lagi barakallahu fikum, itu adalah kalam ilahi. Iya. Sedangkan hati kita ini sebenarnya ada fitrah, memiliki kecenderungan dengan apa? Ucapan Zat yang menciptakan kita. Tapi mungkin karena nafsu barakallahu fikum, karena sekian banyak titik hitam yang menempel di hati kita, iya, jadi cahaya yang ada di dalam hati itu tertutupi untuk bisa menerima cahaya dari langit. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada sedikit saja celah, itu bisa tembus. Iya. Pengaruh kalamu ilahi kepada hati manusia. Barakallahu fikum. Itu sangat luar biasa. Itu diakui oleh orang-orang Arab. Iya. Ucapannya Muhammad ini luar biasa menurut mereka. Barakallahu fikum. Baik. Menurut yang jujur, ya, menurut mereka yang memang benar insaf, tahu mengatakan ini bukan ucapan manusia. Ya, ini bukan ucapan manusia. Barakallahu fikum. Kata beliau, hina idin nakul, maka ketika itu kita nyatakan inna Musa alaihi salatu wassalam ara Fir'auna al-ayat al-kubra walakin lam yantafi bil ayat. Nabi Musa alaihi salatu wassalam memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda keagungan Allah. Iya. Yang sebenarnya manusia tidak akan bisa mengingkari kalau itu memang kekuatan dari Sang Pencipta. Ya, hati manusia yang ada celah itu tidak akan bisa mengingkari apa yang ditampakkan oleh Nabi Musa adalah kekuatan dari Sang Pencipta. Tetapi Fir'aun tidak bisa mengambil manfaat dengan tanda-tanda kebesaran tadi. Artinya secara zahir, secara lisan dia menampakkan pembangkangan. Walaupun hati kecilnya percaya. Ya, hati kecilnya mengakui Musa ini memiliki kekuatan dari Sang Pencipta. Tapi karena gengsi, barakallahu fikum, karena posisinya malu dia mengakui. Ayo. Allah menyatakan tayyib wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun. Tidak akan berguna tanda-tanda kebesaran Allah, peringatan demi peringatan terhadap kaum yang memang tidak memiliki keimanan sama sekali. Barakallahu fikum. Ya. Jadi yang namanya tanda-tanda kebesaran Allah, yang namanya peringatan demi peringatan, itu akan memberikan pengaruh bagi orang yang punya iman. Bagi orang yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahman bil ghaib. Sesungguhnya yang akan bisa mengambil peringatan adalah orang-orang yang mengikuti peringatan tersebut dan dia takut kepada Ar-Rahman ketika dalam keadaan ghaib. Barakallahu fikum. Surat Yasin ayat ke-11. Barakallahu fikum. Falladzina laisa fi qulubihim isti'dadun lil hidayah la yahtaduna walau ja'athum kullu ayatin. Maka kata beliau, orang-orang yang hatinya itu tidak siap menerima hidayah, maka dia tidak akan bisa menerima hidayah. Walaupun didatangkan kepada dia semua tanda-tanda kebenaran tersebut. Ya. Karena memang hatinya itu enggak siap menerima, walaupun kalian kasih yang bagus-bagus, ya dia akan tetap mengeluarkannya. Barakallahu fikum. Wal iyadzu billah. Iya, dan kita memohon kepada Allah dari yang seperti itu. Barakallahu fikum. Walihada qala, oleh karena itulah Allah mengatakan fakadzdzaba wa asa. Ternyata Fir'aun mendustakan dan bermaksiat. Kadzdzabal khabara wa asal amra. Yaitu Fir'aun mendustakan berita-berita yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, mengatakan Nabi Musa dusta dan menolak perintah Nabi Musa agar Fir'aun mau beriman kepada Allah, agar Fir'aun mau melepaskan Bani Israel. Ditolak semuanya. Kamu bohong dan aku tidak akan melepaskan Bani Israel padamu. Barakallahu. Ya'ni qala li Musa innaka lasta rasulan Bal qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Maksudnya Fir'aun berkata kepada Musa, kamu bukan utusan Allah. Kamu bukan utusan sang pencipta alam semesta. Bahkan dia mengatakan, seorang yang diutus kepada kalian ini adalah orang stres. Dia menunjuk Nabi Musa adalah orang gila. Ini orang mau dianggap sebagai utusan langit. Ini orang mau dikatakan oleh kalian sebagai utusan sang pencipta. Bukan. Ini orang gila. Gitu ya pernyataannya Fir'aun. Wa asa al-amra falam yatamassal amra Musa walam yangqad li syar'ihi. Dan Fir'aun bermaksiat kepada perintah, maksudnya dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, dan dia tidak mau tunduk dengan syariatnya Nabi Musa. Summa adbara yas'a. Jadi pembangkangan Fir'aun tidak berhenti sampai di situ saja. Ya. Bukan hanya barakallahu fikum menghina Nabi Musa di depan orang banyak. Bukan hanya menuduh beliau dengan tuduhan dusta. Bukan hanya barakallahu fikum menolak ajakan Nabi Musa, tapi ada langkah berikutnya yang dia lakukan. Aitawalla mudbiran yas'a asifan. Yaitu dia berpaling Nabi Musa, membelakangi, ya, dan dia berusaha melakukan yang namanya makar. Ya. Nabi Musa ditinggalkan pergi Fir'aun. Setelah itu dia merencanakan makar untuk menghanguskan, memberangus Musa dan Bani Israel, ingin dihabiskan semuanya. Barakallahu fikum ya. Fahasyara fanada. Hasyaron nas ay jama'ahum wa nada fihim bi sautin murtafi liyakuna dhalika ablagh bi nahyihim amma yuridu minhum Musa alaihi salatu wasalam. Maka Fir'aun mengumpulkan semua rakyatnya dan dia berteriak dengan suara yang tinggi agar lebih mantap, agar lebih mengena kepada rakyatnya terkait dengan larangan Fir'aun terhadap apa yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada rakyatnya Fir'aun. Artinya dia kumpulkan semua rakyatnya, diingatkan, diancam, awas. Kalau ada yang ikutan sama Musa, diancam dengan sekian banyak ancaman. Waqala, di situ dia menyatakan secara tegas, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Barakallahu fikum ya. Karena memang itu keyakinan orang-orang Mesir kuno. Iya. Fir'aun itu dianggap sebagai keturunan dewa. Barakallahu fikum. Baik, keyakinan mereka. Apa dewanya? Matahari. Dewa matahari, Ra. Iya. Barakallahu fikum. Yani la ahadun fawqi li'annal a'la ismu tafdilin minal ulu. Maksudnya tidak ada orang yang di atasku lagi. Aku adalah yang paling tertinggi posisinya. Karena yang namanya a'la itu adalah isim tafdil yang menunjukkan paling, berasal dari lafaz ulu yaitu tinggi. Fanzur kaifa istakbara hadzal rajul wadda'a li nafsihi ma laisa lahu. Coba Anda lihat bagaimana sombongnya orang ini. Bagaimana congkaknya orang ini. Dia mengklaim untuk dirinya sesuatu yang bukan merupakan haknya. Barakallahu fikum. Fi qawlihi ana rabbukumul a'la. Sudah siap belum? Hah? Sudah. Barakallahu fikum. Baik, kalau sudah insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Masih ada keterangan sedikit lagi terkait dengan masalah ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kasihil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.